Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-75. قال النووي رحمه الله الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري رحمه الله. Berkata الإمام An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang kedua dalam babul yakin wa tawakkul, diriwayatkan dari Ibni Abbas, yaitu Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu biasa membaca doa Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepada engkau lah aku berserah diri, wabika amantu dan denganmu aku beriman, wa alaika tawakkaltu dan atasmu aku berserah diri, aku bertawakal, wa ilaika anabtu dan kepada engkau aku kembali bertaubat, wabika khasamtu dan dengan aku mendebat, ya Allah aku berlindung dengan kemuliaan dan yang tiada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadai kecuali hanya engkau. Jangan sampai engkau menyesatkanku. Engkau zat yang maha hidup, yang engkau tidak akan mati. Sementara jin dan manusia mereka akan mati. Mutafakun alih. Dan ini merupakan riwayat dengan lafaz Imam Muslim. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkannya secara ringkas. Maka dalam hadis yang agung dan mulia ini dijelaskan bagaimana bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang senantiasa berserah diri hanya kepada Allah, bersandar diri juga hanya kepada Allah. Dalam doa yang agung dan mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan contoh. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, sungguh aku benar-benar berserah diri kepada Engkau. Dalam artian berislam pada Engkau. Aku berserah diri dengan mengisahkan Engkau dalam beribadah. Aku benar-benar menjalankan amal ketaatan hanya kepada Engkau. Dan aku berlepas diri menjauh dari segala ragam kesyirikan dan pelakunya. Ini makna al-Islam. Dan denganmu aku beriman. Artinya aku mengimani hukummu, mengimani perintahmu. Aku benarkan syariatmu. Dan aku berserah diri hanya kepada engkau dalam seluruh urusan-urusanku. Dan kepada engkau aku kembali. Aku bertobat. Dan denganmu aku berhujjah, berdebat melawan musuh-musuh agama Allah. Maka ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kemuliaanmu. Engkau zat yang tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya engkau. Jangan sampai engkau menyesatkan diriku. Doa agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam doanya yang lainnya, beliau nyatakan, "Idza kanazal insanu ad-dhahaba wal fiddata taqnizu antum haula'il kalimat." Kalau manusia sudah mulai menimbun emas, menimbun perak, maka timbunlah oleh kalian kalimat-kalimat ini. Di antara kalimat yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadikan kalimat ini sebagai timbunan amal kita adalah doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Allahumma inni as'aluka sabata fil amri." Ya Allah, aku memohon kepada engkau ketegaran, keteguhan dalam agama ini. Kita harus berusaha untuk teguh, tegar dalam menjalankan agama ini dengan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang disifati oleh Rasulullah sebagai zat yang al-hayyu, yang maha hidup, tidak akan mati. Sementara makhluk Allah semuanya mereka akan mengalami yang namanya kematian. Hadis yang ketiga, hadis yang ke-76. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah as-salisu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga. Beliau berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baik wakil, penolong yang kita berserah diri padanya. Maka disebutkan Ibrahim alaihi salam juga mengucapkan doa ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan juga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkannya ketika orang-orang menyatakan pada beliau, sungguh manusia telah berkumpul, bersatu padu, berkoalisi untuk melawan kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Maka tidaklah yang demikian itu menambahi mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, kecuali semakin beriman Sehingga mereka menyatakan, cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baik penolong kami. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qaal kana akhir qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan disebutkan dalam satu riwayat darinya juga, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan adalah akhir ucapan Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api, beliau membaca doa, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Maka ucapan seorang hamba, hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya dia menyatakan, Rabbku benar-benar mencukupiku atas segala urusanku. Maka ucapan yang agung dan mulia ini menunjukkan kebenaran tawakal seorang hamba kepada Allah dalam setiap urusannya. Oleh karena itu Ibrahim alaihi salam juga mengucapkannya ketika beliau dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Juga doa ini diucapkan, dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perang Badar. Ketika pasukan musuh sudah bersatu padu untuk menggempur beliau. Maka hadis ini intinya memberikan penjelasan pada kita anjuran untuk kita benar-benar bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Jalla wa'as. Ketika seorang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika dia menghadapi berbagai macam mungkin ujian-ujian, musuh-musuh dan lain sebagainya, dia dituntunkan untuk membaca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalimat yang agung dan mulia ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ini juga diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api. Yang demikian itu ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja, dan yang tiada sekutu baginya. Mereka enggan. Mereka bersikeras di atas kekufurannya. Bahkan mereka bersikeras di atas kesyirikannya. Maka bangkitlah Ibrahim pada suatu hari menuju ke patung-patung berhala-berhala sembahan mereka. Kemudian menghancurkannya, meluluh lantahkannya. Dijadikan remuk berkeping-keping, kecuali disisakan satu patung yang terbesar milik mereka. Maka tatkala orang-orang pulang, mereka mendapati sembahan-sembahan mereka sudah hancur. Akhirnya mereka ingin balas dendam. Maka mereka langsung mencurigai Ibrahim alaihissalam. Mereka menyatakan, "Mada nasna'u bi Ibrahim?" Lantas apa yang akan kita lakukan terhadap Ibrahim? Dia telah menghancurkan sembahan-sembahan kita. Maka kemudian di antara mereka ada yang memberikan usulan, qalu hariku, mereka menyatakan kalau begitu bakarlah Ibrahim. Semangat ini muncul untuk membela sesembahan-sembahan mereka yang batil. Dinyatakan oleh mereka, wang suru alihatakum ingkuntum fa'ilin, tolonglah sembahan-sembahan kalian kalau kalian benar-benar ingin berbuat yang demikian itu. Akhirnya mereka menyalakan api yang besar sekali, kemudian melemparkan Ibrahim ke dalam api tersebut. Disebutkan karena besarnya api yang menyala, maka orang-orang kafir yang melemparkan Ibrahim ke dalam api ini enggak leluasa untuk mendekat. Maka mereka untuk memastikan Ibrahim sudah dibakar oleh api, mereka melempar Ibrahim yang ada dalam api tadi dengan manjanik, dengan ketapel-ketapel. Dibakar juga, enggak cuma dibakar, tapi dilempar dengan batu. Maka tatkala orang-orang melempar Ibrahim dengan bebatuan, Ibrahim menyatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lantas apa yang terjadi? Maka Allah ceritakan dalam firman-Nya, Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan, kesejahteraan atas Ibrahim. Api yang panas dijadikan dingin, diberikan, dianugerahkan keselamatan yang merupakan lawan kebinasaan. Karena sifat dasar api adalah panas, membakar, menghancurkan. Maka Allah perintahkan api tersebut untuk menjadi dingin sebagai keselamatan bagi Ibrahim. Maka itu menjadi api yang dingin dan menyelamatkan, tidak sampai membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Doa yang agung dan mulia. Adapun para ahli tafsir, sebagian mereka menukilkan dari Bani Israel tentang kisah ini, bahwasanya Allah ketika menyatakan Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, maka jadilah seluruh api dunia itu langsung dingin. Maka ini enggak benar. Karena yang dijadikan dingin itu api yang dipanggil oleh Allah, ya narukuni bardaw. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya wajibnya bagi kita untuk benar-benar berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Kita menyatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku. Allah cukup untuk menolongku. Dan Allah sebaik-baik penolong. Karena kalimat ini jika diucapkan oleh seorang muslim, ini sebagai tanda kejujuran tawakal dia kepada Allah dalam setiap perkara. Oleh karena itu diucapkan pula oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perang Badar. Maka hadis ini memberikan himbauan, anjuran bagi kita untuk benar-benar menguatkan tawakal kita kepada Allah. Karena tawakal merupakan perangai dari perangai-perangai para nabi dan para rasul. Menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat atau 77. Qala An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair rawahu muslimun kila ma'nahu mutawakkilun wa kila qulubuhum raqiqa. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk surga satu kaum yang hati-hati mereka semisal hati-hati burung. Telah meriwayatkannya Al-Imam Muslim. An-Nawawi mengatakan, kila dikatakan maknanya adalah mereka itu mutawakilun, berserah diri hanya kepada Allah. Dan ada yang menyatakan hati-hati mereka adalah hati-hati yang lembut. Disebutkan dalam hadis ini, manusia akan masuk surga kalau mereka memiliki hati semisal hati burung dalam tawakalnya kepada Allah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis menyatakan yang maknanya kurang lebih, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah la razaqakumullah kama yarzuqu tayra yaghlu khimasa wa yaruhu bitana. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan anugerah rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia pergi pagi hari dalam keadaan tembolonya kering, lapar, pulang di sore hari sudah penuh dengan cara menempuh asbab dengan bertawakal. Maka tawakal di sini penting. Menyandarkan segala urusan atau keberhasilannya hanya kepada Allah, perkara yang sangat penting. Burung dia pergi mencari rezeki dengan tanpa sebab-sebab yang bisa dia upayakan untuk mengais rezeki tersebut. Karena makhluk yang tidak berakal, instingnya lapar, pergi gitu saja. Gak punya rencana nanti perginya harus ke arah sana, ke arah sini. Namun dia bisa kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya itu penuh dari rezeki Allah bersama kelemahannya. Burung makhluk yang lemah, tidak sekuat manusia, tidak berakal seperti manusia, tidak berotot seperti manusia, sayapnya kecil, upayanya juga tidak sebagaimana manusia. Tapi Allah berikan rezeki, Allah berikan penghidupan padanya. Bagaimana kita manusia yang diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah kudrah kemampuan, kemudian kita tidak mau bersandar diri hanya kepada Allah dengan menempuh berbagai macam asbab-asbab yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ketika kita berusaha untuk menempuh asbab yang halal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Allah akan bungkakan pintu rezeki kepada kita. Sebagian orang khawatir dia meninggalkan asbab yang muharramah yang dia telah tempuh, karena nanti bagaimana aku bisa hidup, nanti bagaimana anak istriku, nanti bagaimana. Dia bersuudon kepada Allah Jalla wa'as. Seakan-akan dia menyatakan, kalau bukan karena pekerjaanku ini, aku gak akan mendapatkan rezeki. Ini adalah akidah yang batil tentunya. Dengan takwa, bahkan rezeki Allah akan Allah datangkan pada hamba yang taki tadi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dalam setiap problem kehidupannya. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka seyogianya bagi setiap muslim untuk menghiasi dirinya dengan hati yang lembut, dengan tawakal hanya kepada Allah dalam mengais rezeki. Dia harus menyadari, meyakini bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memudahkan pada kita sebab-sebab datangnya rezeki kita. Maka kita mohonnya hanya kepada Allah Jalla wa'az. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.